dan bersih rerumputan dan kecipak ikan liar di sana. Lihat tetes darah yang segar mengilas tiang kisah kasih yang rapuh.